Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Minas suratan mustaqim surat al-lazina anak ta'ali khairin mu'udhi ya'ali. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 525 Rian ya. Sing langsung ini mau, sing pol belakang Abi Idris Al-Khawlani. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Idris Al-Khawlani annahu qala dakhaltu masjid Dimasyqo, dakhaltu manjing sapa ingsun masjid Dimasyqo ing masjid Damaskus, masjid Syria saniki. Fa idzan mongko nalikane mengkono mlebu fatan utawi ketemu jannom sabun kang genom baro kutana ya kang sumlorot gigi serine baro kutana ya kang sumlorot gigi serine wa idzan nalikane mengono anasu te pira-pira manusa iku mahu sertane sabin ida salafun nalikane padha khilaf sapa syab fi syai'in ing dalam perkara asnadu mongko padha nyandekno atau padha tetanggenan padha iktimat sapa nas utawa padha memegang sapa anas ilahi maring dawe hadal fata ila kauli hadal fata wasadarulan padha metu maksude gawe keputusan sapa wong akeh angkaulihi berdasar dawe hadal fata pasal tu mongko takok sapa ingsun anhu saking hadal fata ay an hadal fata fatila mongko tindauno pengene hadza iku muat bin jabal hadza utawi iki iku muat bin jabal muat bin jabal pala makana mongko semangsane ana apa alhudu apa wektu sesuk hajar tu mongko isu-isuan ingsun mergo kepen ketemu piyambak hajar tu mongko awal ingsun isu-isuan awal banget sali dhuhur ki awal asar awal mutahjir Fawa jatuhu mongko metuwi ingsun hu ing hadal fata kot sabakoni ingkang wis disi'i sopoh hadal fata ingsun bitahjiri kelawan isuk banget. Wawa jatuhu lan metu ingsun hu ing hadal fata yusole ingkang sholat sopoh hadal fata. Kola dawa sopoh rawi fantazor tuhu mongko ngenteni ingsun hu ing hadal fata hatta kodoh singgung ngerampung no sopoh hadal fata sholat tau ing sholat di hadal fata. Ini ku mati jagal wawu. Semaji tuhu mengkonuli nekani ingsun hu ing hadal fata mingki bali wajihi sangking sisi raine hadal fata. Fasalam tu mongko salam sopo ingsun alih ing atas di hadal fata. Semakul tu mengkonuli ucap ingsun. Pokoknya hadal fata nu Mu'ad bin Jabal gini termasuk sahabat Nabi sing ahli Quran. Ingsun matur ngeten. Wawahi inni la'ufibbu kalillah. Wawahi demi Allah inni saat temen ingsun la'ufibbu kalillah. Ibu yaktine nyenangi ingsun kain panjenengan. Kula seneng jenengan lillahi murni krana Allah. Faqala mongko dawuh sapa Mu'ad bin Jabal ngoten niku utawi hadal fata. Alillah ana to seneng sira krana Allah. Atusibuni lillah. Tenan kowe seneng aku mau krana Allah. Fakultu. Lillah nggih bener-bener krana Allah. Faqala alillah fakultu alillah. Faqala alillah mesti atusibuni lillah. Bener kowe seneng aku krana Allah. Fakultu alillah, uhibbu kalillah. Kala dawuh sapa rawi fa'tu damu kang alaf sapa Mu'ad bin Jabal di khabwati ridai kelawan sisi dawane selendang ingsun atau serban ingsun ridak niku sing digambar salat sing biasane tiang-tiang salat faja zabani mongko narik sapa Mu'ad bin Jabal ingsun ilahi mari Mu'ad bin Jabal wa qala dawuh sapa Mu'ad absir seneng ngopo absir seneng ngopo Pak ini mengkosa temen yang sen sam itu ibu seneng sopo yang sen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya aku lu engkang jawa sopo nabi jawa Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajabat mahabbati lil mutahabbi nabi ya. Wajabat jadi wajib mesti mesti ini buatin ragu ya. Wajabat jadi mesti jadi wajib. Kesenenganku itu wajib. Ini jawa Allah yang hadis itu. Apa mahabbati apa seneng yang senengku iku wajib lil mutahabina kedhe wong sing seneng kabeh saling seneng-senengan sira kabeh kowe seneng-senengan via ing dalam faktor ingsun via ing dalam sebab ingsun wal mutajalisina lan wong sing saling lungguh kabeh yo via yo ing dalam ingsun la wal mutajawirina lan wong sing saling ziarah misale milihi kabeh ziarah ini buatan kedarung mati, saling silaturahim kabeh itu ziarah kabeh ya fiya ya ing dalem insya wal mutabah diri nalang wong sing saling ngekek-ngekekan itu kabeh, saling memberi ya. Saling memberi fiya ya ing dalem insya fiya ya ing dalem terus ini kita minta hadis binimat ini kitab muatol. Kitab ini cetakan Darul Kutub Ilmiah. Terus nak tengok cetakan Darul Kutub Ilmiah halamannya 5 2. Terus kalau tak hadis binimat rian gitu. Terus kalau ini bu, ini kan mulut tanggal bintang ini kan baru sesok apa walu kira-kira Kak Kiai operator undangan. Kapal ini datu lali tanggalan. Biasanya nak mulut tu Kiai Aris. Singra Aris ya rapal nopo. Terus ngeten nggih kula niku kepengin teng dunya. Mbok suwe bebotan jelas kula ora kepengin suwe. Dunya yang pengen ngeten iki. Lah iki bojo kula sering kok kandhani. Dhuwitku cek akeh. Nek murung atus aku kok akeh. Mau ngurut tu dah itu masih dino. Jadi nak orang atau saya, kemudian tak juta kewajiban banget. Ngeten-ngeten, kalau terang. Malah ini termasuk sirinya. Kenapa saya itu nak ditakdir kenal dengan ditakdir kenal, nak betul ni buat. Dan jelas ni tu, Allah ni tu dawuh tentang hadis. Jadi aku itu mesti senang. Jadi wajibat mesti buat. Aku itu mesti senang. Neng wong sing senang wong liya yo mok krono aku. Misalnya soda kau yo krono. Misalnya lungguh kata sekukin ngaji, ya mau krono. Itu wajiban mahabbati, Allah mesti senang. Semula ini kalau suwun jenengan nak jadi kiai, jadi tokoh. Harus ada sisi ikhlas. Lepas kita dari manusia, kita ada kelemahan, tapi di sisi. Nah, ikhlas itu sakit di ilmu ini. Misalnya kalau dulu kenal jenengan orang teman-teman, kan mesti ikhlas. Kan tak prospek. Betul apa? Prospek. Ini penting kalau aturakan. Kesan ini kabeh kenal uang itu dihitung prospek. Itu apa? Ini kula niku disowani tiyang oleh kurang ajar. Gus kula niku ngoleksi CD jenengan. Matur nuwun tenan. Ya tapi aku curiga, wong aku ora raine wong iku wis rada ora percaya. Ternyata tenan wong iku mubalek. Dadi CD-ne wong ra seneng pidato, digo merga pe wong seneng napa? Pidato. Dadi dene sepuro perkarane kula ngertos Gus jenengan ora seneng pidato, tapi masalahe ilmu kim jenengan tak nggon apa? Pidato. Lah mun ngasih lo dhuwit kathah sing pentene sing kathah. Untung nggak mau ratus ribuan buat kue apa mereka nanti. Tidak beli rapo apa, bingung-bingung ya orang mau. Tapi ini yang ngeten gitu. Ini hadis moto. Kalau tak cerita riyan gitu kan, mungkin kan jiwa tua yang saya kenal, kita kenal ngeten gitu. Sumpah dia sidi-sidi anda lagi jenazah baru kencing, belum Mustafa nopo. Ngeten gitu. Terus kalau senang kalau pesan tenang ini. Terus uang urai sorat senang pengiran. Jadi nak uang yang senang uang krono pengiran. Iku mesti disenengi pengiran. Lain kalau tak cerita dari beberapa urutan hadis, sing hadis-hadis soal. Dan ini menjadi perilaku saya. Kenapa saya tertutup? Karena ben senengi jenengan tengkulon itu krono pengiran. Kalau seneng jenengan krono pengiran. Ki kalau nak ngado tahajud itu ngeling ruke ini nangis. Oke, ratu suke niai rapa yun. Tapi mugo jadi tanggane yo mantel. Rok, sarung mantel, rokokan ngalor gitu. Orang lambe, orang lambenan paham. Jadi sanane seneng ya didoi menapa? Jadi seneng iso dielmu. Paham ge seneng iso napa? Mane dadi pepatah teng para sahabat, zir riban tasdad kuban. Nek kepen seneng guru mawet, seneng kanca mawet kuwi sering ketemu. Kowe jajal ketemu Rufin, ora kubedeng. Sarung antok ning omah rokokan ngalor gitu. Ngamuk bojone mau perkara apane ilang semua mesti gitu. Ya ilah kena kenal dari tanggane ngono mamu bojone perkara ngene no kopi dino tak ado sepule mengamuk bojone rung gak ana apa kena pidato wong sing sabar oke kenal tanggane ini bengok-bengok nanti kula nek bae teng narukan mboten nate nanggo nggih tak kok tak mboten nate nanggo Gus ben karo elek mbi wane ana ngaku ora nanggo rahmat kok nak tangganan kowe roh napa elek aku ora elek kula aku ora elek apa kulo terang nol gitu terus jadi kulo terang nol silsilah kulo motong kulo job mulut nih gitu mulai surah safar mulut kulo surah tanggal tunggal ini belajar muslim urut kulo gak sering sinau kitab sahih muslim tapi betul urut Diku kalau ingin khatam urut. Biasanya kalau anak anak kitab-kitab kalis juz itu, kalau rata-rata satu hari itu baca 50 halaman. Itu kalau kitabnya itu sekitar 2000 halaman. Tiap satu jilid itu rata-rata berapa? 500 sih. Ya 5. Benar? 500 sih. 500 halaman kalau 4 jilid. Kitab muslim kalau itu 4 jilid. Karena cetakan DKI itu 4 jilid. Berarti minden-minden. Ya pokoknya sedina 50 halaman. Istiqomah. Buat ini kalau ben merovokasi kiai-kiai yang resti kumah ben roh, nah kalau ini sinau tenan, dino ini 50 halaman, urut, khatam. Gak paham kan, maksudnya khatam paham. Nah ini kalau gak ada sarai, so sarai Imam Nawawi. Nah ini kalau kalau tumpat itu sekitar kali juta 600 sarai muslim. Nak mati sarai malah rapuh, jadi kalau termasuk ulama, nak mati sarai malah rapuh. Mereka dadak diwarai, paham? Malah diwarai, jadi malah protes. Selalu ngereng ngereng didawi guru-guru kula. Hak besok nang alim, jogeman mau sesarah, mari bintu. Jadi saat ini kula merasa, agar mau sesarah malah nopo, malah bintu. Nah, nak uang rapat latihan ngalim pun arah mau sesarah gak melaku. Berarti ini penting kula terang. Ternyata begini, ini terus. Nanti saya ingat ini. Yang saya baca di Ihya tentang mahabbah. Ya tentang senang pangeran. Perilaku saya mulai ngulang jenengan tembriki itu semuanya berdasar hadis. Suatu saat Nabi Dawud itu diingatkan Tuhan, "Ya Dawud, aku itu arifni ila khalqi. Aku itu kenalno hamba-hambaku." Terus Nabi Dawud tanya, "Ya Allah, bagaimana saya mengenalkan Engkau?" Terus, "Uzkurni indahum bil hasanil jamil." Tuhan enggak hafal lagi. Ya pokoknya kalau kamu cerita saya itu ceritakan yang baik-baik saja. Misalnya aku tukang ngekei nikmat, tukang ngekei keceriaan. Pokoknya sing ape-ape cerita anak aku. Lagu Jawa itu rada beling tak kok aneh. Ya tapi jenenge kan ngekei musibah wis pokoke cerita anak sing ape-ape. Itu kan lucu. Faktane kan ya wong ya tau ora di duwe, dibisoi wong, masuk teman cinta ditolak, bang nyai ra payu, macam-macam kan dibodoni wong, urip kan macam-macam. Wis pokoke ora ngono, pokoke cerita anak ape ku tok. Uskurni indahum bil hasanil jamil. Nabi Dawud, jadi keberatan meninjau, tapi di, akhirnya meninggal, kenapa? Meninggal. Nah, begitu juga ketika Imam Ghazali menjelaskan hadis itu, terus beliau berteori. Nah, ana kiai atau ulama, sing sering menteror manusia, wong dadi nangis, beristighfar. Iku makome cek dhuwur kiai sing sering guyokno wong. Jari Imam Ghazali, bukan jari kula. Mulanya tak tiru, wong, mazhab-mazhab itu tidak tiru. Alasan Imam Ghazali, piyawai nas Qur'an waladina amanu asyadu hubbal lillah. Ciri utama wong iman itu seneng pengiran. Dan wong itu bisa gampang seneng. Itu nak orang keteror. Ayo misalnya gue ngomong malah pik lah, mesti ditompok. Gue ngiai mulai cilik nanti tua kadang si ukhoti mana, ada cilik hati. Jajal ngasih bik ulo. Tau masih Allah kemenangin dia. Ya sama-sama ada resiko. Sama-sama ada apa? Tapi piyawai, dadek no syukur itu luwe parek di ayat waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Ciri utama wong iman seneng pangeran dan seneng tentu dimulai dari hal-hal yang indah-indah. Jadi mulane dari pangeran. Pokoke aku elingno ati. Terus Mbah Jali istidlal malih wonten ayat fasturu ala Allah ila allakum tuflihun. Penak ben bejo iku eling sisi nikmate. Misale ngeten contoh gampang, saking pareke kula teng pangeran garokae ilmu. Kula nak maca hadis mangqala la ilaha illallah taqolam wong sing lafadzno la ilaha illallah kuwi ngene, aku mboten maca sarah niki cerita tak. Mboten maca sarah sama sekali ndak baca sarahnya. Langsung pikiran kula ngene. Cek enake pangeran, aku mbus warga mau lafadzno la ilaha. Dadi artinya gini, misalnya kula digandani malaikat Jibril mbok Israil, hak kowe sesuk mati. Iku tenang mawon kula. Karena untuk melafatkan la ilaha illallah itu tidak butuh waktu 24 jam. Bahkan andikan saya dikasih tahu malaikat Jibril, hak nanti kamu setelah maghrib mati, itu tidak ada masalah. Karena saya untuk menjadi ahli jannah cukup melafatno la ilaha illallah. Ini baru aku senang ini. Itu tanpa sarah, tanpa penjelasan. Jadi hadis itu hadis rahmat. Justru karena syarat la ilaha illallah, mau setiap saat kita mati, bahkan mau ditegur umur pendek, kita tetap min ahli jannah. Lho kaya apa umpama Nabi dawuh wong Islam sing kelar kaji, kelar gawe masjid, kelar nyai, nyai ini manfaat, muridnya akeh, gak kolal, jangan neroko kabeh. Sarat ing swarga sik panjang lebar, paham napa? Paham nggih. Mulane kula kepengin nandingi balirone BR ini sing al-hajjul mabrur la ta'ala jazaa'un lil jana. Aku mugo sugih. Mane dalah ora sugih, tapi tak tandingi mangkola lel wa ya kholal. Iya iya iku kacau. Mentang-mentang pembina KBI ya hadis sing populer no al-hajjul mabrur la ta'ala jazaa'un lil. Iku do musuhi kula. Kok kula ngaji ning dindine tak tandingi mbek mangkola lel wa ya kholal. Kalau melepas haji lah, gak biasa orang nonton. Kalau melepas haji, gak biasa orang nonton. Dawei Rasulullah tentang hadis sohay, wa al hadis makruh leh dalam jazawan ilal. Jadi nak haji ni jadi anak makruh, ni pun mesti suatu. Sebutan haji ni kan gue dalil, mangkol dalil, wah tak kolal. Gue malah orang nonton syarat makruh. Mana? Kalau tiang-tiang yang ditegur malah, itu wajib seneng gue. Nah, benar tu dia suarga tu senang. Ini gua fakta ni, dewi kanjeng nabi, mesti disenangi apa? Ini dewi Allah nak ada tu. Aku mesti senang, wong sing senang ekrono. Jadi rasa bayang nukon aku juga kenal lu. Aku yang rasa bayang nukon aku. Jadi terkenal dia kenal dia. Itu lebih mudah ekor. Gua lu gak ada trauma ni, ditanya tadi. Gua lu gak ada. Napa gua lu mulai alit siapa? Kulo mulai paham Quran sering dicat semangat. Ini pun yang patah senang, patah sangat. Kau ngomong dia senang tak pamer juga apa Al Quran ini. Jadi sebelum yang kuno naik berkat ini sak tumbuh gede. Nanti anak aku warga. Mereka cara kuno itu sementing ngomong semaan untuk berkat gede tapi dia rawat di akhir. Jadi walian, dia akhir tapi berkatnya rawat di bawah. Jadi bujo HP saya kita delik ke bujo ni mereka rupa nopo. Rupa nopo. Jadi kalau aku jeeling. Kecilik pulau itu apa cemaan tenan? Iku akad sore dikirimi berkat abe. Sing abe ngundang. Mereka rumong cok iya ini sesuatu dari cokol apa kau dari dipakani mulai doh. Mulai akad sore ini mau dikirimi berkat. Belum sih eling tenan. Mana pulau ngajak HP itu biasa orang bapak pulau. Bapak pulau orang HP tadi. Jadi nak buat alik pulau ngajak ngajak bapak ku dia. Di pulau pulau sih eling. Malah sih lewat lewat zaman. Bapak pulau itu dia anak baru. Nanti jadi wakil bupati. Di wakil bupati tenan jadi. Lan iku bapak nate nangis ini kisahnya. Karena kiai-kiai musala dulu yang mengundang bapak jemaah. Maksudnya senang beliau karena orang hafal Quran. Ini saatnya kini suan bapak itu ngajakno proposal buat dia terbang mbok hadro. Iku bapak. Nangis bapak itu. Lah iya, zaman aku rong bener. Ekonomi kurang mapan senenge mereka ikhlas. Wae roe kiai Nur Salim ngapal Quran wong soleh. Tak iki marak aku bergaul di anak wakil nangis, wah nangisnya terus rusak, dunia rusak. Ibu bapak terus mulai agak. Mulanya kata orang-orang kampung, ya masyarakat seputar Rembang, dia nurutalin sebuah-sebuah kok sering juga. Itu sebenarnya karena ini lebih logika. Ya karena terus orang menjadi tidak. Bapak nangis, nangisnya kayak di sini, jadi kayak di sini, kiai, yang marah. Kan jadi potensi suarga, mereka senang, bapak terlalu Allah. Jadi ini potensi rokok, mereka terlalu proposal, paham. Orang kok proposal haram orang, gue tetap hati gile, tapi ya saya mil, tetap saya mil, saya mil. Artinya betapa susahnya menjaga senang ulama murni krono. Lalu pulau melihat guru-guru saya yang sekarang besar, yang sekarang kenal presiden, saya tetap tak kenang bahwa itu guru saya ketika saya sholat jadi makmumnya, ketika saya ngaji jadi guru saya. Pulau itu tak lalek-lalek bahwa guru saya itu orang besar, kenal pejabat itu tak lalek-lalek karena untuk menjaga supaya senenge krono Allah. Ya kan iso wae to sebab nak kiai jomati kabeh iso wae presiden kenal kula. Meskipun saya ada ingin tapi iso wae sampean menteri kenal kula. Kan terus rubah. Niate sampean sing seneng proposal kan terus iso wae napa? Wah liwat kebak wae titip. Lewatin kula ngaji kepen dadani makan ini tak terang no ben jelas ben masalahe napa? Lah iku ngendikane Allah. Kowe mesti dadi waliku asal seneng wong alim mok krana lungguh jagongan ning kene ya krana mok misale sedekah wal mutabadzilin ya mok krana ana kulon sering kesuk kepuji aku paling susah dene ati salami tempel wong lha mbenen awang e kuat lha dari dikena Allah ra dikena aku lha kira aku maksud petaan tenno lha meliwat nak tengah raya kau malah biasa tak boleh jajan. Nanti rasa tompok kan nuju etam. Jadi betul, wong kong kong dulu kita raro etikane wong alim, kita raro rasane dadi wong alim para pangeran, wong alim para pangeran itu bingung. Mana kata Nabi ketika uang dari Saita Aisyah orang nanti terus bilang duit, kalau kita kata Nabi lalu uang kita yang ni ada berapa pangeran dari kita kan orang pangeran nanti nanti cepat. Anak uang kita itu ada apa pangan, bodoh setan ni kan bodoh rasul. Bodoh tak sih dah. Ini betul ku yang tenang, macam nak uang para pangeran cara berikan. Mbak Nabi ku parah. Nanti sholat pun gede takbir ini ada dinar di rumah mulai gak nyaman, ada duit apa? Gue wali, ada duit parah, sampai ini parah. Dan ini wonten ulama, ini kisahnya ini cerita orang sholat ini udah seneng orang sholat wonten ulama itu wajib, yang hamam hamam ini jadi ngomong di terminal, rian kelirian dia wonten jenis hamam jadi ngomong ketika dia mandi, sudah pakai kaos dalam terus wong Arab nak kelambine tak tahu kaos dalam kelambine ten iki terus juga berarti kan wong Arab wis masyhur nak kelambine kita wonten nopo siar wonten kita wonten nopo setelah di dalam kamar mandi ngomong ngene Hendro kan kelambiku sing ning jaba lho gak nopo mergo krungu wong liwat nonton tiang jalur gak nopo terus jarene Ruhen Yasin hala ta'akhur ta'akhur ta'akhur jamin al-sama mbok jenengan sabar nganti metu ning kamar mandi, ibu bunuh aku bawa ke kamar mandi. Terdari, hey santri bento, uang murah roh rubaya di, isolah bar ke kamar mandi umat medit. Isolah bar ke kamar mandi umat. Lalu pulang tunggu tunggu di gua juga, pulang orang kuburan gua juga, cuma kan mereka nak ketemu melara langsung ngekek no. Karena nak kuburan dia tadi pulang gua juga, bermuti ini nangis tapi gua seling bunyi anak-anak. Kalau anak-anak, anak-anak, gua rokok. Nangis raya kelas dalamnya. Nangis tak berapa waktu itu di Malaysia. Urai kelas. Nangis sekarang mengira. Akhirnya bunyi wah jauh. Kau pulang tu juntung anak Kiai, putu Kiai. Rata-rata mutin-mutin beri bapak pulau, bapak pulau. Tidak keluar apa tiwani. Cara sampai mending orang tahu tu itu nanti. Bagi contoh niki hati si Mama, dek guru nih Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i dakwah. Mata kaji misama kita pun asokumin kita bilmuatok orang no kitab sami sore langit kitab hadis yang wesokan ngalah no apa muatok ternyata Imam Malik riwayat no hadis begini ini lebih pulau sinau ni kalau baca kata muslim ada lebih sinau muatok dia seringnya pun sering pulau sinau ni tapi kalau hormat mulut tu sinau mulut dia sinau no apa pentaman kesuman sinau kalau tak terang tapi dia dilakoni no apa orang modal mohon tenang gue termodal ini. Tapi dari anda suatu kejadian, kulo nu rasa nu tenang. Kulo nu nak teng Aceh, nopo teng Jakarta, teng Surabaya, sering nangkir pirang ada nu. Berkongilangi ujub ni ku gampet. Melani manggudali fatwa. Ngilangi ujub, ngilangi riya itu mudah. Ya itu siji bil ilmi. Caranya pakai nopo. Misalnya gini, saya, kulo nu misalnya kecelok wong alim. Misalnya kulo kecelok wong alim. Terus saya terbang ke Ambon atau ke Papua. Ternyata di sana ada masjid, ya ada azan, ada jamaah. Tentu itu tidak kontribusi saya, karena saya tidak kenal sama sekali dengan mereka. Oh, nak ngono Islam rabu tohaku. Daerah yang tidak ada bahak, ya ada masjid, ada azan, ada jamaah. Wes saya ini jalan di Kalimantan. Ya ada ngaji, ya ada orang seneng Quran, ya ada orang ibadah, ya ada faktorku. Jadi sebenarnya membunuh ujung itu bisa dimulai dari ilmu. Lihatlah beberapa daerah yang kamu tidak memberi kontribusi, ternyata agama juga tidak. Kita adalah sejarah. Bisa ada wali semua, ada orang lain. Murung ada aku, aku mau ya, wis. Aku, nak ngono, aku, ada orang, aku, aku mau. Nak ngono, aku juga penting. Begitu juga pakar ekonomi, pakar itu harus ada. Yang binti, orang suka ya, kira-kira. Bahkan sebelumnya ini jadi menteri, orang suka juga. Malah sebelum ini jadi menteri, ada orang marah. Jadi dia ini rausan rasa sukses, wong sejahtera faktornya dia jadi nombor. Jadi makanya mau jadi fatwa sebetulnya ngilangi ujub riya itu gampang. Itu sarannya bil ilmi. Dimulai misalnya kira iso maksa langsung krono Allah nggih, napa krono napa el. Ngene kula nunggah terus dengan ngaji kula. Wonten iki kula pikiran kula wong nganti seneng ngaji mesti duwe dasar wis seneng wong saleh. Berarti seneng wong saleh pertama ora krono aku. Ya krono Pak Demu, mbok bapakmu, mbok tanggamu. Ya memang sempurnane tak baptis yo ketemu kula nek dua urusan modifikasi ngoten Pak Awon. Tapi benih-benih kesalian sudah ada pada Anda sehingga Anda kepengin ngaji karena sudah punya benih nopo. Ini benar kan di Nabi, innal hudha hudha wong. Hudaya itu wajah pengeran. Ketika ditanya, tapi Umar masuk Islam berdiri pirang tiang maca Quran. Tapi Umar boleh uang maca Quran itu yang marahi apa? Jadi Umar tertarik. Muhammad nanti di pengaruh faktornya apa? Faktornya bergurau apa? Terus Umar gemerjet kepengen berumah anak apa? Dia itu yang marahi apa? Apa? Itu Rasulullah nanti lewat ngasih ini. Nah, warai metode jadi wali bener cepat. Tidak usah wiridan macam-macam. Pokoknya gue senang, wong alim, sing murni karena apa? Iku wajib banget. Kira sama amang lu kowe dhewe nak kowe wali, dhewe pengiran wajib banget. Wajib banget iku men. Lah cuma masalahe kowe seneng am iku ora modal, iku sing mari terjarani seneng perlu diri sang cita. Ya misale ngaten iki, sampean nak seneng HP kan mbok biayai 300 ini. Misale kecewa ber HP iki mbok tokno 500 ini. Berarti kan tambah ini. 200 ya. Padahal second ya wis payu 200. Berarti 200 wis 100 berarti 300. Jadi kau nak senang barang dunia, kau wani rugi. Tapi kau nak senang dia, kau wani rugi. Misalnya kecewa dia rugi, benci dia Mustafa, kau wani rugi. Ya, tapi nak senang khusus pulau-pulau dia yang rapati senang duit, jangan butuh syukur. Duit dia yang rata senang duit, orang pulau yang rata senang kegiatan. Tidak ngarah lah kalau berombongan wali songo berarti ini insyaallah. Ya barang halal tapi kalau orang ngarah insyaallah. Sampai apa jarak dia ada yang Tobe ketua ini berjimbati sekue kata. Paham ini. Lah sebetulnya ulama gitu itu punya misi ini mau. Ini wow. Ben ulama itu ben diwiling-ilingan agamanya Allah. Nak seneng murni krono. Kena murni krono Allah. Ini wajib bet. Wajib di sini. Ini hadis begini. Muatok begini. Ya. Nah begini muslim duwe. Duwe seru pernah gitu. Jadi suatu saat ada seorang wong soleh nabi dolan ing kancane ditakoki kowe apa nang ndi iki hadis sore ziarah ta akhirni aku kepengin nggone dhewe krana wong iku tau berjasa ning kowe apa krana kowe diutak ndak dia teman saya diskusi tentang Tuhan jadi aku nak ngomong Allah mbek dhewe niku nyaman kok padha pahami terus kata si rojul tadi saya ini malaikat disuruh Allah ngasih salam ke kamu dan disuruh memberitahu kamu bahwa Allah mencintai kamu. Ini penting banget. Al-mahabba billah, al-mutahabina nawa. Nanti mulai saniki billah, saman potong diki kerana senang Allah, senang hukumnya Allah, pulau ini senang begini. Warna rezeki orang biasanya ngelara-laran. Warna mau diponis dokter gak ada penyakit yang dihiru atau ekstrim. Dokternya nanti bingung, mereka barang ada di pulau-pulau betul panik. Aku kesirinin aku berdinan tak panik, panik dia lekor terbalik nak balik malah pintu. Orang mati, lah mungkin tak berat tertular atau orang malah antum mati. Sampai anda jedaran ini bahaya, bos kalau diterus teruskan suatu saat mati, maksud jinan yang mati, tak mau ngomong. Jadi dokternya janggal, jinan malah bantahku loh lo. Sampai nerang aku loh, ngaku ilmu ni aku ngaku ilmuku, ilmu ulama yang ini dia. Nah sampai nwe pediwe nerang ilmu kedokteran, jinan bos ini nanti terus mau mari mati. Terus pas yang jenengan buat terus nongin lagi, ya mati. Enak yang ngomong. Dokter itu urip mana jenengan? Tapi ini pun kronis, khususnya ternyata. Nah, masih orang rak kronis, tabrakan gitu, Pak. Mungkin jenengan baik pulau mati nih, buat disini dia. Pasti luar mati, sesuai dokter. Jenengan keluar mati, jenengan solati. Berarti bisa jenengan. Sesuai mesti malah, dia ini kontrasokan. Kalau nak mati jiran surat ikut kesannya bisa mati pengiran. Berarti dia kan nyongkok mati ini dijadiin. Ternyata dokter bisa diteror juga. Enak ya mentang-mentang dokter neror wong. Wong sana kayak neror itu neror. Pulang gitu tenang-tenang mawon gitu sampai jemput nanti ngeluh. Jadi perkara ini gue. Pulang buat nanti ngeluh penyakit gara-gara hati semangko lala ila ila wong. Jangan Wong syukur, jadi kau jadi ahli suara. Kau rasa nanti ini tahun ron tahun, umpama mau urut, umpama sedih, no, itu jadi ahli. Lalu baru kayak para pengiran. Itu pulau mahami ngoten itu tanpa syarat. Orang dekat Tuhan itu tentu akan melihat Tuhan segalanya indah mudah, tidak rumah. Buat entah apa, buat entah. Sampai golden, bayang memondo jadi kiai, sing seneng agak, nggak sama ahli brutal, tebrano sing buyon. nak dhewe kersa wong pepayon dhewe ora ono nek hati syarat ahli swarga nganti ngono kok ora ono ora ono sing ono hadis sok mangko ta rek kok halal wah nak syaratnya dadi wong apik ngono repot soalnya kadang ngalim apik santrine ra akeh kadang rapati ngalim santrine akeh kadang mursid rapati iso ngaji umate akeh sing alim fekke sing ngaji loro merotoli rubah napa ayo kula suwon lewat hadis niki sampean mulai menata niat bahwa untuk dicintai Tuhan cukup mencintai ulama sing sampean ikhlas lillahi napa lah syaraté wae nggih napa istilahé tenggene hadis niki siji mutahabina fiya ora seneng tok tapi wal mutajalisina fiya nggih saling napa lungguh maksudé ben ana elmune terus wal mutazawirina fiya saling niliki tapi kula tok asine niliki aja ning gonku awas mon kan wis ketemu temu mriki to malah repot kula sering ditanggleti tiyang Gus dirine apa ora seneng tamu wong niki nggih santrine jenengan cangkemmu ning majelis wis ketemu lah anak ning omah kowe anak bojo ketemu nek ketemu raimu ping pindho bolak-balik sik seneng ya santri ganggu piye ini kados ngeten iki jenengan ampun ganggu kula to karena saya ndak ketemu anak dan istri mosok wis ning omah jek paham ya niku tapi nek sing kok tak sekolah ora mau mulih ya kula lho ora ana rasa niat nang kula ngulang nang mriki ini mung ganggu kula ora ketemu anak nek kono yo kuwara ning meneh terus ya kula kok iki kakane ya apa iki madang ana yo apa kiye sing ra nang iya ya ana kadang-kadang misalnya lima tahun di sana umur sering nang ana kok lek bapak kula nang sepi ora ono tamu rombongan yang pasuruan rombong malah sampai bagus mungkin nang tahun ini pun begini kira-kira aku itu mesti seneng wong sing saling seneng krono aku. Lan sering jagungan, sering saling memberi ya krono. Sing penting kula terangaken. Karena sing habis masuk gini, niki sarapan, nah wong ora kudu wong ngadek, wong ora waras-waras oleh. Suatu saat wonten arogi, arogi wong duwe sing dadi ora dapat. Ketika Rasulullah khotbah, niki habis ini muka bakal, aku kori wonten manusia. Bahkan di semua kasus lalu di tahun ketika Nabi khutbah si Arabi ini tidak diperadakan Nabi tengah-tengah khutbah ini tak kok ya Rasulullah Pak menceritakan kiamat itu kapan Nabi umum kamu ada jarotan ini pun presur umum bisa tekan masalah apa kok susul ya Rasulullah masa sekarang kiamat itu kapan Pak Arabi Nabi buat jawab balen ini benar wajib berdui ya Rasulullah masa Allah ya Rasulullah, ma'at datulah kasrota siamin wala sudah wala kini uhid juga pulau itu nyebjian kiamat kosong pulau dibuatan ke atas, ibadah pulau dibuatan tapi pulau seneng dengan tapi pulau seneng orang Nabi jawab, almarhum ma'amam sebenarnya dia orang luar itu jari sohabat tak masjid ulang atau ngomong tak ngamain dari si Arab gitu. Mereka mereka yakin orang bakal ngamal kaya Rasul mau model teman itu tuh benar mungkin mulai dari Anas bin Malik para parikal muslimu naya wa idin para kaum dia desa suami tamu rasa seneng kaya senengnya Nabi Dawud almarhu ma'aman wong iku karep sing bisa. Ya tapi bukteno. Iso wae kok lagi seneng lagi gagal paham. Lho kan itu dibukteno, kowe nek delok konser iku bayar 200.000. Kowe wani delok kiai bayar 200.000. Konser Darukan iku wong bayar tiket iku jenenge. Ya coba konser kiai. Urunan ala takok gala wong. Bukan dia perbandingan, kalau bukan kepentingan bayar, dia perbandingan saja. Senang butuh bukti, mari repot kan sebenarnya. Mulai dulu angker ada di anak dulu, angker kata dulu tinggi satu jam kurang. Kue dulu tinggi satu jam kuat pasti. Apa kuat terus kurang satu jam? Masalah itu kita tuh kalau ditanya bukti, malah yang paling repot tuh naik pengiran tak bukti. Sama-sama mulai masih di alat kita sih. Jadi tombok teknik sama kau dulu. Dia uang berdua itu uang kira atau senang disco, kira senang kita, kira senang CD. Enak uang berdua, mana uang swapper? Enak uang berdua sekali senang kurang melihat ni. Malah ni tuan berjuang tu, kita tu uang berdua. Aksara ahli sana alfiu. Tengok berjuang tu uang berdua. Mereka uang awal alfiu itu proporsional. Awal dia ini dari hatinya ada. Tapi menjelok konser di daya api ini, adem. Jadi masih ada kebutuhan, tokatnya apa? Jadi soalnya orang modern kacau, no? Nah soalnya menurutku bolotan. Buat temen dia ayo kebetulan. Okay, konser di orang-orang. Kurung beritanya orang-orang. Orang-orang. Uang kurang kenal soalnya-soalnya takut. Terus ngomong juga gagalan. Terus ngomong apa gitu. Lalu itu dia pernah. Lama di bang rebutan kubal tengah tangkeng berdua, lalu bang rebutan kubal tengah. Jadi janggal kubal kita awal berdua. Sangking berdua, iman mau jadi satu itu. Nara rata-rata murid bangga dulu. Lalu itu sih ngalih suarga rata-rata. Nah, kan sore tapi selera aneh kataan. Lalu itu sampai mengambil murni benar. Ini mah wong Nabi takok. Gue konser wani misalnya bayar 100.000. Wis siap, saleh ono kiai konser. Kelemene. Ora siap kan. Ya gue mlane jenenge sampean kudu disangsikan. Tapi yo tetep seneng. Tapi dong aku nunggu dhewe bandingan iku, bandingan iku. Wis semono ono kok bandingan iku. Kami tetep kula ngaji, kula yang ngaji kula wakil dia sebagai orang Islam, ini tu senang pengiran. Kalau saya kata ni siap, melihat hati si kunci Allah jawab Nabi jawab. Aku itu sebut sifat aku kenalkan saya tinggi baik saya. Itu tadi rumah Allah hati balik berkahwin hati mangkol dan lainnya. Wah kasolan. Nanti orang soleh resmi perkara ini mesti hadir nasi ini wong. Misalnya mondok bayar rosok saya tu nak mulai jadi kian. Jadi kiai kok resah menang bergono kiai saingan, tapi jadi kiai gue orang usah menopong sampai ini wakil, setuju wakil, buat kesempatan di wakil, buat bayang harus enak-enak. Lalu ngapain jadi ngomong soalnya ini suatu di report. Gue ngapa mau lahir-lahir juga, gue sudah kolal. Nah itu kan mati di proses dia. Terus dinam gue ngalir, gue saya naik sih. Ngalir itu yang murahkan gue, yang murahkan. Aku tu sokong, kau dah lihat dua ini ni ada berapa? Well meluiah, well berapa meluiah? Tengok kunci suatu atau apa? Orang-orang kata, mustahil jenati, alim semua kuat, semua semua ke, semua kuatnya apa? Sopan santun, tapi dia semua tapi semua orang, siapa nak mustahil jenat? Dari bukan rumah, makin jelas bukan rumah. Bahwa ini khasir rohmat, ini khasir. Jadi uang rasa menurut Islam. Dua soal kita sopan di tiang yang manfaatnya kata, kita sopan. Tapi tetap taruhari rasa. Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Mak ni diulang dari zaman nanti hadis PR di mulut. Tentang baju-baju atau silmak dulu, betul betul. mencetakan, nanti mencetakan. Tapi nak alat yang minat ni mau gomong mau kasih sokar rumah tu lah, ada jalan apa? Tapi rasa usah di dalam burung, tak usah pasti. Ada tu ke arah tu dia. Bawa kan rasa kei mau tu mak benjati rahmat nanti rakalah kita itu ya ahli. Mereka mau rahmat ahli alamin alamin dari orang roh. Nanti nanti mesti suatu ragu tu nanti nopo. Jadi ngomong pulau, pulau itu dari di kelar kaki. Nanti ngomong rukun kan, patuh juga kelar rukun. Banyak yang ngomong ke dalam pulau. Ngalir dia ke dalam pulau, nanti ngomong rukun, patuh juga ngalir. Nggak repot. Nanti ngomong pulau berbeda. Pulau yang ngalir, dia kelar kaki. Tapi tetap pulau yakin, pulau itu beli suatu, berdua, mantolah, berdua, berdua, berdua, berdua. Gakolah, berdua. Jadi benar kelar terakhir. Lalu sampai ada biaya tarif minimal, mungkin senang mengenang kamu. Karena agak gampang resah dengan kesalahan-kesalahan yang dikecil di raih yang lakon. Misalnya yang tidak gambar HW, tentu raih sosolah model itikafnya masjid. Yang itikafnya masjid nangis, jadi Gusti itu sakit itikaf. Saya berjalan itu juga-juga, saat ini kita warung mangan sami si itikaf. Yang juga kurang ajar, dia tidak tahu itikaf, tapi nyumbang kami. Kami ke itikaf. Lalu yang dia mulanya jangan kaya-kaya ini dari itikaf. Itikaf kajaran kecil, semuanya kajaran itikaf. Dan orang mau hati saya api, orang mau itikaf kajaran kecil. Memang man banyak masjidkan, karena Allah lalu berikan yang bangun masjid, bangun suara gula. Tapi ramai lah bangun itikaf. Yang bangun ini saya kira tahu itikaf. Mungkin aku suka, repot. Tidak artinya uang masjid kelopan, masjid itu kan urut juga tahu itikaf. Mengulur di tanggul tukang bangunan dua, nanti bang kau dulu di mana? Tapi kau nak ikam dulu sih, mesti pasalnya pertama harus tapi kau dulu nana nua. Ya artinya kan kai tolong atau tolak diri, kau ikam suwi ternyata nganggu keramik, sumbangan di uang tinggal tahu. Tapi singgah tahu ikam kalau ada jadi gede pulang nyumbang, nara mesti ikam malah atau kerja mungkin tolong mesti ekspres ni. Artinya tetap walnuta bagi dina, walnuta bagi dina, tetap saling membutuh. Makanya ini kita itu faedah, faedah mustara kakak. Yang mutakabina, mutajali dina, mutajah, irina, terus mutabah. Jadi yang ikat turun gendati ibadah keramik. Yang turun keramik, gendinggur. Makanya kalau nak, misalnya ketemu ulama Mekah, itu loh. Bangga, jadi orang Indonesia juga bangga. Kita kalau nyanyian dimintain dengan orang-orang masyar, kan aku ulama Mekah, berdino sholat pinggir Ka'bah, koyak sewu sholat di Indonesia. Dan aku tahu orang ini itu benar. Tapi gue nyebar Islam di situ-situ saja. Nabi ini Mekah, gue ya di situ-situ saja. Radiusku 10 jam penerbangan. Jadi aku di Indonesia 10 jam sampai apa mau. Jadi radius dakwah ke Rasulullah, waduh aku. Padahal dari kanji Nabi, ganjaran itu berdasar tingkat kejauhan. Dan itu dulu sahabat biasa, debat gitu itu biasa. Makanya saling mengingatkan. Kalau lu masih ingat betul di kitab hayat di sahabat, itu ileng-ileng tenang. Ini bangga jadi ke Indonesia. Salman Al-Farisi itu akhirnya hidup di Kufa. Banyak sahabat hidup di Azerbaijan. Yang akhirnya ngelahirin golongan Imam Bukhari itu yang Tashkent. Yang Uzbek. Yang Budin. Mana Imam Bukhari jenenge jeneng barat, jeneng Sofia. Bukhari jeneng Ismail bin Bardisbah. Jeneng Bardisbah. Bardisbah itu orang dari Indonesia ya, orang Karmen karena jenenge sik jauh. Jenenge bapak ini jauh. Berikut yang baik yang dia. Nah, Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, niku saya ingat betul hadis itu. Niku nyurati kanca-kanca beliau, kanca Muhajirun al-Awwalun sing teng Kufah, teng kene Azerbaijan, teng kene Tashkent, Samarkandi. Mergo sanate wali Indonesia keng Tashkent, Samarkandi, Abai Sunan Bonang jene Ibrahim Asmara, di Bandara Penu Ibrahim Asmar. Samarkandi sang kita keng daerah Eropa Timur ke Bundan kong sombri kong rekor wis berkorongan. Makanya ketika Uni Soviet pecah, ini kita asli ini, mereka kabut ceknya terus jadi negara apa? Islam itu bahagia panjang pun berbara sahabat. Itu disurati di Sayyidina Umar, apa kamu tidak kangen Mekah? Karena kamu orang Mekah. Sekarang Mekah sudah saya kuasai. Buriyaw kembali ke Mekah. Kamu bisa tawaf, bisa itikaf dekat Ka'bah. Itu ada sebagian sahabat kalau sing level kedua ketiga yang tertarik itu hidup di Mekah. Lalu sahabat yang papan atas kados Abdul bin Mas'ud, kados Sidina Ali malah lebih tentang di Kufah, kemudian Kufah dulu tu ada istilah Irak. Nah di Kufah ya Kufah kalau Basra bin Abu Kufah itu ikut Irak. Makanya terus sentral Quran itu akhirnya di Kufah, kados Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Kisai, makanya tengguti Kufah. Karena dulu sing ahli Quran sing makanya tengguti Kufah itu kali Abdul bin Mas'ud karena itu Sidina. Benar-benar roh sejarah. Terus mereka kirim surat. Ya Amirul Mukminin, khasih Nabi ku nasrul Islam, orang tua. Khasih Nabi ku nasrul Islam bertaklim, orang tua. Orang-orang di Quran sifati Rabbana wa fasihim rasulam minhum yaslu alihim ayatika. Orang-orang di Quran Rabbana wa fasihim rasulam yatufu bilbet wa bilkabar. Orang-orang yang ada sifati rasul disebut rasul yang mulang. Kenapa? Kalau kalian ini ketika Nabi Ibrahim mau kepada anak putu Rabbana wa fasihim kulo aturi ngutus panjenengan fihim rasulam minhum. Sifatnya rasul nopo. Yaklu alaihim ayatika. Sing mulang ayat-ayat jeneng. Wayu alti murmul kita bawal hikmah. Sing mulang kitab lan mulang hikmah. Akhirnya Sidin Omar nangis. Nah Allah terkulti itu al hikmah. Kulis bener-bener dikai hikmah. Mereka cara pandang benar. Jadi ada yang salah kata. Pasti bermati nama Pak Kota Suci macam-macam. Kalau sang orang nak kaji ayat berkaji mulang. Kalau nak bawa sugen senang kaji sing cepat senang mulang mana. Kita nanti kalau nanti toa nanti umroh. Kita ngarpe multazam. Itu kata santri-santri sarang dan mereka pas di kau nyuwun ngaji bukori pulau tentang sofa ni tentang kawasan kafe. Dia nak nyuwun sanak mau pulau ulang bukori. Kus perian jiran dulu pulau tadi di pulau ulang. Jangan pimpin wiridan mo, nak kon mulang Bukhari gelem lain nang wiridan mo. Kumpul wis ngaji. Kula ngaji, kula nate ngaji nang Masjid Haram. Ya kalian dak sekawan apa ya. Terus kula terang nang niku, aku ngomongi disekseni kabeh iki ning ngene. Sifat rasul sing sifat lazimah nang mesti ngene iki mulang. Eleng-eleng sifat rasul sing sifat mesti ini ku nopo mu? Mulang. Pertama Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi. Terus kok sifat Allah ditutup alamal insan malam ya. Terus Rasul ditugas non di Rasulullah yaslu alaihim ayat. Rasul yang mulang. Mulanya kalau hubungan di sini kan kepingin mulang sama Rasul harap-harap tak ijazah itu oleh Bapak Rukun dengan ijazah itu oleh Bapak Rukun. Rasul Toriqa Toriqa kan pulau loh. Sampai sampai Toriqa kan apa? Kalau enak lo ngalim, sing raiso ditawar kan apa? Mulang. Paham ya? Jadi aku lucu. Jadi kadang mau ngalim kepingin wiridan. Kalau mulang murah cepet juga. Kalau nak jadi mursyid itu ya cepet apa? Jadi kalau kita tidak tenang, dan mulang orang repot budi. Kita mulang ilmu. Lewat ilmu itu sampai soalnya lama, kemudian ilmu ni akhir kan. Jadi sebaiknya jangan lakukan di sini ni, malah kelakuan yang ini. Mulang itu sudah tak tenang. Kalau resiko ilmu itu kan diperdebatkan, dievaluasi. Akhirnya kadang korbannya guru ni. Betul nak jadi mursyid terlalu resiko. Wong nak rano mursyid, nengok rano master rano saya muntun. Kau belum. Muntun gua lah. Akhirnya kan aman. Padahal mulang. Ono hati sofa itu begini ngeten. Lah atau asal makhlukin si maksiatil kholi. Gue guru lah nak maksiat, terus kena ditiru. Gue guru lah nara bener kena. Dah pulon termasuk mulan ni, bukan itu. Sofa itu kan rukin sofa. Wah, ibu kedua arah kena ditiru. Nara bener terperang. Mulan kudu ikhlas. Kau kadang kudu nerang no. Lah atau asal makhlukin si maksiatil kato atau asal salah gitu. Jadi mula kajaran itu berkecil berkorosiko kajin resiko nopo. Kalau tu contoh beberapa contoh. Salman Al Farisi ni pun dia sendiri tu. Ini pun disurati di kancah-kancahnya sing pun urip teng Mekah. Bagi kata kafir Mekah, bukan irati Sina Umar. Disurati ya Salman, Mekah itu kota suci. Bukan saya lagi balik ni Mekah. Berkesolat ni Mekah, kalau saya usolat ngelihain. Salman Al Farisi tersinggung di surat imennya. Iklamu annal ardo lam tuqaddis ahad. Orang-orang ceritanya bumi suci yang disuruh nyuci anak orang. Aku jahali orang Mekah. Aku lakab orang Mekah. Aku wakon. Jadi bumi itu raih suruh nyuci anak menu. Kita sepakat Mekah itu kota suci. Tapi andai kan enggak ada orang kayak Salman Al Farisi, kita lupa bahwa kota suci itu bukan berarti nyuci anak. Nah, misalnya kota suci yang cara wong Abu Jalal itu kafir, Abu Lahab itu kafir, melahirin di kota nopo. Nah, ini pentingnya ulama. Ada balancing, ada keseimbangan. Saya ada kiai-kiai di teror, wong-wong sing ngono, jinan yai haji, jinan yai umroh, supaya dia jinan nak pun tengkak balali mulai. Lagi ini rapat yang ngalih yang mungkin, masya Allah, kalau ini bisa nopo tidak gerak warna. Tapi malah itu saya lebih tinggi. Tapi ngaji ini rakyat. Kurang sanggup, ya. Menang di tegir marah, Yesus. Mau mampu di sisi kudu, mampu lah, Gak boleh. Itu di sisi kudu. Nah kalau wane, nak di tegir kelar kaji, nak di tegir kelar. Ya, itu di sisi kaji, gak boko. Al-Hajin Mabrur. Ada lagi, gak ada. Ya tapi buat ini kita sama-sama hadis sobat malah nak tingkat mutawatir mutawatir mangkola lelwa dah kola lelwa tulis yo mungkin kiat-kiat miskin penghuni surga trik kemiskinan tetap ahli mangkola lelwa lelwa tulis mutawat aleh lelwa dah masuk deh lah ilmu ini kyo mari seneng pengir kau sampai rapuh nello untuk ahli surga butuh idi dia. Pengendikane Allah tak hadis kunci, ya Daud, aku iki elingno sisi-sisi apikku, kowe ora tak elingno musibahku. Lah kula niki penting ini ngaji be ulama, kula nak dalu tahajud mikir. Wong niku nak ngamal saleh mulai cilik nganti tuwa, iku ya ora mesti suwargo. Ya pancen nyata ora mesti suwargo, tapi iku nak wong saleh dadekno tawadhu. Tawadhu iku barang apik. Kowe wedi suwul khotimah dadekno napa? Mula tapi sing maring manusia kita elek orang ngeten. Kadang orang orang tangkok pulau pulau saya nak. Dah bulan ni aku lepas. Jadi ini mulai cili ngamal soleh nak terdiri ajin rompa. Apa mati tetap suluh khotimah. Yo, ini mau hati saya yang terang dong orang. Tapi gue ingin tu hati nu hati setan. Tak mati mati tenan. Kalau nama tahu tu meniru Siti Nomar. Siti Nomar nak orang memahami hadis keliru di arah setan tenan. Hey setan, hey iblis tanggung, hey dajjal. Pulau anu tinggal. Sama anak pulau tak kok balawan. Lah kok sakit kok malah jenengan ngamuk kula ngene. Sampeyan nak pas mangan enak ta ora? Nggih enak. Pas ngombe enak. Kok gak ngene ape mangan? Kula tak pangan tenanan kok ya tak isingno. Kula tak pangan tenanan kok ya tak ising. Gunane apa aku mangan? Nanti pada akhirnya tak ising abu. Artinya dhewe terus ada. Kenapa selalu kalau barang dunia kok logika kok paham blok-blok, tapi nak logika akhirat kowe ora? Artinya Anda ketika makan itu kan yakin kok gue terus ngising, buang air besar. Kenapa Anda ada janggal? Mergo hadun nafsi. Mergo hadun nafsi. Gue saiki nak ngeloni bojo yo ora janggal. Tak ngeloni kok dia anak repot rawon nang rumah nek kolan. Berhubung ngeloni enak wis ora mikir akibat. Mangan enak kok yo ora mikir akibat kok maringi. Gue nanti kelabu anyar nganggu ya seneng ora kok. Kok anyar tak seneng ora tak gua rusak, rusak ra elek. Yo ora mikir ngono blok kok karo. Lho saiki kowe ngamal saleh kok terus kok pikir pulang ngene kok ora mesti mlebu. Artinya itu pikirane setan, orang dibikin resah melakukan kesalehan. Kowe gak apa-apa mikir resah kesalehan, tapi nak pas mangan resah pisan, man pasti resah. Ora apa kok resah. Kula tak pangane enak mbok dadi tae. Lho itu adil, artinya kalau Anda mikir ngono berarti napa? Adil, saleh yo kok. Janggali, mangan yo kok. Tapi ketemu itu tekele, nak mangan raja enggak, tapi nak soleh. Ini setan bang. Mau sama. Untuk batis putih gue ngaji bang, untuk batis ngaji. Nah ini penting sih. Gue nak beragama itu harus. Sebut apa? Kulti fatillah, wabi rahmati, wabi dahil gafal yam. Sama yuri dillahu ayah diahum, diyasyrah sadrohu. Uang yang diparing itu hidayat, mesti dagangnya nopo jem. Ane alam nasroh laka nabok. Jadi kami selalu harus anut kiai ini sumpok-sumpok sih di istighfar nangis di sumpok lima. Selalu saya anut pulau mawar masalah ngerti nang. Nak kusue anut pulau lah, nak kusue. Warganya anut pulau mawar. Mualan banget tu pulau. Pokoknya masalah hati berpengiran tu sih enjoy sih nyaman. Tuh di Fadilah, Wabi Rahmati, Wabi Dalika, Kalian. Sebagai geleng, atau di Allah, di Rahmat. Nanti tengaran tikam kita koi. Dan jadi kan dia mantap untuk suara dari tengaran tikam. Tahu dia tu ini tu aku senang dengan. Aku kelar mangan pada dia ramai lah gawai sekolah. Aku so mobil pada rezeki gawai saya. Jadi selama ini aku dicukupi pengiran. Akhir atom ni. Kita pengiran ni bodoh. Darah kelakuan ni bodoh. kita ini pengirannya kodoh, mesti perilakunya. Hanya hubungan saya dengan Tuhan di dunia terbaik-baik. Padahal pengirannya akhirat pancet itu. Pancet, pengirannya kan apa? Kalau pengirannya pancet, perilakunya juga apa? Pancet. Mari kita menang, merokokasi orang senang pengirannya gampang. Bukankah kenangan Anda dengan Tuhan itu baik-baik saja? Dan Tuhan yang sama itu nanti yang ketemu kamu di akhir. Nah, Rasulullah nanti cerita nih tentang Isya. Ada seorang Bedui tanya, ya Rasulullah, nanti yang hisab saya itu siapa? Allah jadi kandungan. Si Arabi tanya, Allah sendiri toh? Ya Allah Dewi, mulai nih. Baguslah kalau gitu, jadi baguslah kalau gitu. Bisa lah, nih. Lu kan masuk neng. Wah, pengalaman saya dengan Tuhan itu sampai sekarang baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik. Kurang ajar. Dan ternyata Rasulullah jawabnya apa? Aflah, ibu. Jadi apa yang jelas suatu juga wong ibu. Perkaranya dia itu bayangkan Tuhan itu ya, ikhlas saja nyaman. Dia itu khawatir nak malaikat tinggal. Jadi khawatir nak salah. Dan malaikat itu khawatir apa? Nah, Sofyan Atsauri lu seru mana? Sofyan Atsauri itu dulunya Abu Hanifah, anak-anaknya Abu Hanifah. Dia bilang, saya itu tidak senang andekan auditor di akhirat. Itu bapak saya atau ibu saya. Kenapa ya, Sofyan? Bapak mbokku jadi sering mati-mati aku, mudah-mudahan aku. Dan yang juga senangnya siapa? Allah. Mulai cuwili, oh di rumah Allah nanti tua, oksigen macam-macam nanti, saya tidak tahu mudah-mudahan. Jadi tetap lebih baik Allah dibanding bapakku. Jadi saya itu punya kitab-kitab tentang betapa kenangan kita dengan Tuhan itu baik-baik. Dia cuma sing mari rapi mesti hadun nafsi to maem. Misale santri to mae dadi kiai kudu kiai gede santrine apa. Apa kudu utek ngono barang ora apa. Dadi swarga iku rata-rata nganti ngene. Sing mari kowe resah kan mergo duwe tomak wong paham. Nek kowe mboten nate kepen di santri akeh iki biasa. Tetep kira sing mondok tak tampo ora yo wis. Iki mboten nate. Yo ate ngono kiai ijazah kudu ya iku sane kulo di santri akeh. Nek santri akeh tetep opo? Sisi tetur pada gede ya kebuan. Sisi tetur hati pada kalau kan ikhman mesti kubur di mangkola lah ilah. Gak kolal. Tui sih kan akhirnya hadis mesti mutafakon. Hadis meyakinkan sokan. Dan ini sih mari senang mengira. Jadi senang mengira termasuk dimulai saking akidah. Cara Anda berpikir. Nah, tapi cara berpikir Anda semoga wong tahu dungane Multazam, tahu dungane Indone Arafah. Akhirnya saya merasa kaji ngomong. Yang piye mudina di teror tiang ini. Lalu saya berano, aku alhamdulillah ini tengdi sopulo rata-rata nak tiang lepas haji ini kukul. Ya darah anak kalau dereng haji, tapi rata-rata kukul. Mereka dari ngomong, wah kok di fatwa ini ngomong sing seneng kaji, nyoro saya tira kaji gantung kan. Tapi fatwa kula kayak ngerti. Kulo nu tiyang alim, sak umum lan kulo nu tiyang alim roh tenan tak arep hadis niki. Yen nabi yen ate dawuh al hadis makruh la ta'alu jazal milal. Tapi nabi ge sering dawuh mboten sekedar nate sering dawuh mangko la la ilu ambe dakhalal. Karo dene jeng ben jenengan kaji ibadah paling apik ning lapan la ila ilu. Kami sing mboten kaji paling apik ning lapan la ila ilu. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha il wa tak provokasi. Akhirnya marah-marah semua, oh, cocok dia itu. Ya, ini cocok-cocokan. Oh, ini urusan hukum, oh, cocok-cocokan. Rumah sana lebih jatuh itu, gue nyenang nama melarat, gue tengkulah nyenang nama kajik Nabi, bodoh-bodoh gawe. Cuma nasi pesing hadis kedua, orang untuk Bali, gue mau tentu. Tapi gue yakin bodoh-bodoh, gawe apa? Tapi nak hadir mabrur kan nasib saya tu, bang budimu siapa hadis ni? Yang ni apa lah nak hadis ni? Hadir mabrur leh salahu jadah ni dal. Jadi kalau suwun gitu terus, niki kita muato kitab sing sebelum Bukhari Muslim itu keyakinan ulama-ulama kitab sokah setelah Quran. Kalau suwun menjangan kudu yakin syarat saya disenangi pangeran kudu nak ni lil mutahabi nafiyah. Ya, wal mutajalisina fiya, wal mutazawirina kenapa? Fiya, terus wal mutabadilina kenapa? Fiya. Ini yang aku yakin, ini yakin. Ini dawe Kanjeng Nabi meriwayatakan hadis kudsi. Jadi dawe Allah, sing buatan Quran, itu cara disiplin dan hadis disebut hadis kenapa? Dan dawe pangeran buatan mamang, wajabat, mesti. Jadi orang-orang yang jadi permula ini ngaku wali rokok, ngomong orang ngandil wae tapi ngaku-ngaku dhewe ngono. Mboten apa-apa. Ning jurane wong larat ngaku tok ora oleh. Lha terus iki proses iki ya iki kus. Nah, ana wong ngaku ngalim tapi mboten jenengan kula ora terkenal. Dinar kula ikhlas. Kowe kowe padha dene. Oh, hiburane ngono kok ora oleh. Ben kok ora ngaku-ngaku. Ora ono ngandel protes. Paham ora ono wong napa? Paham, kita ini kita kalau suwon tenan ya terus jadi kalau mana ini sepeda malih terus mungkin kalau dengan ini wajibat mesti apa mahabbati apa senang insun wajibat mesti apa mahabbati senang insun mesti lil mutahabina kedua wong sing saling senang jadi butuh orang banyak ya tadi Islam ada di Papua di Aceh di mana-mana tentu tidak karena anda karena di sana enggak kenal anda makanya syaratnya kudu wong akeh. Lil mutahabina kedhe wong sing saling seneng kabeh piya ya ing dalem ingsun. Wal mutajalisina lan wong sing saling lungguh kabeh piya ya ing dalem ingsun. Wal mutazawirina lan wong sing saling berbusuk kabeh silaturahim kabeh piya ya ing dalem ingsun. Wal mutabadilina lan wong sing saling memberi saling sabar santun saling sing ngekeki kabeh piya ya ing dalem ingsun. Khairil mawjudat. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rabbi wa syukur. Allahumma la nusisana alaika anta rahmatina. Lakal hamdu nuris samawati wal ardi wa anta qayyumus samawati wal ardi. Wa anta ya Allah akramu ma'i wa adibana masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sikil kulub wa ala alihi wa syukur baik. Allahumma ja'alil Qur'ana rafi'a qalbina wa jila'a hammina wa dhahaba husnina. Allahumma ya ilahana ya Allah ahibbana wa ahibba man ahabbaka Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka waj'al ya Allah hubbaka ahabba ilayna min al-ba'il barid Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka warzuqna ya Allah ahabba ilayya min al-ma'il Allahumma ja'alna ya Allah fi jam'iyatina hadhihi wa fi mu'afatina ya mutahabina fi wal mutajalisina fika, wal mutajawirina fika, ya Allah, wal mutabadilina fika. Hatta lanaro ya Allah fi harokatina wa sakanatina illa anta ya Allah wa anta akramu man nasal. Ilahana inna katus afuwong karim, tibbul akwa fa'afu anna ya karim wa'afu anna ya rahim. Ilahana ya Allah asbi qulubana fi sibghatil mahabba, mahabbatan fika ya Allah, masbughatan intik wa mahfuzatan intik. Allahumma ya ilahana ya Allah khatamna ala amwalina wa awalatina man ahabbana fi khatamil kudusil mani alladhi khatamta fi aqtaras samawati wal ardi hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal mawla liman nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alim azim rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. No.